Sumatera sejati. Sampai jumpa. Di situ ada sawah, Dot? Ada, ya. Ada tanaman apa di situ? Padi. Padi, padi itu tumbuhnya di sawah ya, sayang. Yeah. Ya. Tapi kalau benih cintamu tumbuhnya di dalam hatiku. Alah.